sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Lanjut syarah dari Syekh Abdurrahman bin Hasan, masih dari hadis la adwa wala hammata wala hammata wala tiyarata wala safara wala ghula. Ya. Baik, sampai sekarang wal abdu ma'murun bittiqai asbabi syarr. Ya, bi asbabi wal abdu ma'murun bittiqai asbabi syarri idza kana fi afiyatin. Maka yang namanya seorang hamba, dia diperintahkan, ya, diperintahkan untuk dia menjaga atau menjauhi sebab-sebab keburukan. Idza kana fi afiyatin, jika dia dalam keadaan afiyah, sehat. Ya, fakama annahu yu'maru ayyul alla yulqiya nafsahu fil ma' wa fil nar. Ya, sebagaimana dia diperintahkan untuk tidak menceburkan diri dia ke dalam air atau ke dalam api, mimma jaratil adatu annahu yuhliku aw yadurru. Ya, yang biasanya kalau dia cemplungin diri dia ke dalam air atau ke dalam api, itu akan yuhlik, membinasakan diri dia, aw yadur, atau memberikan mudarat pada dia. Maka dia harus menjaga diri dia. Dan ini bagian dari tawakal. Fa kadzalika ijtinabu muqarabatil maridi kal majzumi. Demikian pula tatkala dia menjauhi untuk mendekati orang yang sakit, semisal madmum, majzum, orang yang terkena penyakit lepra. Wal qudumi ala baladit taun, atau dia datang ke negeri yang di situ ada wabah. Ya, wabah taun. Ya, kayak kemarin lah corona gitu. Nah, kita diperintahkan oleh syariat untuk menjauhi hal-hal yang mendekati kepada terkenanya penyakit tersebut, seraya meyakini kalaupun tertular itu dengan izin Allah. Nah, ini maksud hadis ini. La adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ya, bukan zat penyakit tersebut bisa menular dengan sendirinya. Enggak, itu bukan keyakinan kaum muslimin. Ya. Fa inna hadhihi kullaha asbabun lil marad. Semua ini mendekati orang yang terkena penyakit lepra, ya, atau mencemplungkan diri dia ke dalam api, ini semua sebab-sebab dari penyakit wa talaf dan bahkan kematian. Ya. Wallahu subhanahu khaliqul asbabi wa musabbabatiha. Allah lah yang menciptakan sebab dan akibat. La khaliqa ghairuh, tidak ada pencipta selainnya. Wa la muqaddira ghairuh, tidak ada yang mentakdirkan selainnya. Wa amma idza qawiya tawakkul. Nah, ini pembahasan nih, perhatikan nih. Mungkin nanti kita akan melihat ke beberapa sejarah, kisah dalam sejarah yang ternyata ada sebagian sahabat berani, ya, menceburkan diri dia, menceburkan tanda kutip, ke dalam hal yang membinasakan bagi diri kita. Ya, semisal Khalid bin Walid ditantang oleh musuh, ayo kalau kamu benar minum nih racun gitu kan. Diminum racunnya oleh Al-Khalid bin Walid. Dan yang semisal dari banyak kisah-kisah sejarah dari kalangan para sahabat. Ya, semisal Nabi berani makan dengan orang yang kena penyakit lepra, dimasukin tangan orang yang kena penyakit lepra tadi, taun tadi, ke dalam nampan bersama Nabi. Nah, ini bahasanya nih. Amma idza qawiya at-tawakkul 'ala Allah wal imanu bi qada'illahi wa qadarih. Adapun jika tawakal kepada Allah kuat, keimanan kepada qada dan qadar juga, takdir juga kuat. Fa qawiyatan nafsu 'ala mubasharati ba'di hadhil asbab. Dan jiwa pun juga kuat untuk mubasyarah, melakukan sebagian dari sebab-sebab tadi. Kenapa? I'timadan 'ala Allah, karena bersandar kepada Allah. Wa raja'an minhu la yahsulu bihi dararun, dan seraya berharap kepada Allah bahwa tidak akan terjadi darar, bahaya. Ya. Fa fi hadhil hal tajuzu mubasyaratu dzalik. Nah, dalam keadaan demikian boleh baru dia mubasyarah, melakukan hal-hal yang tadi dianggap membinasakan diri dia dalam keadaan normal. La siyama apabila, terutama lagi idza kanat maslahatan. Jika memang di dalam hal tadi ada kemaslahatan amah atau khasah. Ya, maslahatnya umum atau khusus. Ya, semisal dakwah itu kan. Kalau ya yang dilakukan oleh Khalid bin Walid itu dakwah. Sehingga semakin yakinlah orang-orang kafir akan kebenaran Islam. Ya. Baik. Wa ala hadza yuhmalu al haditsu allazi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Maka berdasarkan ini yuhmal dibawalah atau ditafsirkanlah ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi majzumin fa adkhalaha ma'ahu fi qas'ah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan orang yang kena penyakit lepra dan memasukkan tangan tersebut bersama beliau ke dalam satu nampan untuk makan bareng. Ini kan normalnya dijauhi, enggak boleh dekat-dekat. Ini malah Nabi ambil tangannya, taruh di nampan, makan bareng. Ya. Summa qal, kemudian beliau bersabda, "Qul bismillah, makanlah dengan nama Allah. Siqatan billah, dengan penuh kepercayaan pada Allah. Wa tawakkulan alaih, dengan penuh tawakal kepada Allah." Wa qad akhadha bihi al-imamu Ahmadu. Ya. Baik, Imam Ahmad berpegang dengan hadis ini. Namun tadi ya, tawakalnya kuat, keimanannya kuat, berharap kepada Allah tidak terjadi mudarat dari sebab yang ditimbulkan, ya. Kemudian ada kemaslahatan besar dalam dakwah. Ya. Warawa dzalika waruya dzalika an Umar wa benihi wa Salman. Juga diriwayatkan yang semisal ini dari Umar bin Khattab, anak beliau Abdullah bin Umar dan Salman Al-Farisi. Ya. Yang melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Bahwa disebutkan bahkan dalam riwayat ya kana Salman anna Salman kana yasna'u ta'am fi kasbihi ya fa yad'u al-majzum fa ya'kulu ma'ahum. Ini Salman Al-Farisi ada makanan, kemudian panggil orang-orang yang kena penyakit lepra, makan bareng sama beliau. Beliau undang orang yang majzum. Ya, orang yang kena penyakit lepra, makan bareng beliau. Ya. Ibnu Umar juga demikian. Ya. Bahkan disebutkan ya, dalam riwayat yang dhaif ya, dari Abi Ma'syar an rajulin dari seseorang ra'aitu Ibnu Umar ya'kulu ma'ahu majzum. Ya. Ya, fa ja'ala yad'u yadahu fi maudi'il madzum minas sarid. Nah, Ibnu Umar makan bareng orang yang kena penyakit lepra. Ya. Maka bahkan beliau meletakkan tangan beliau di tempat ya, meletakkan apa sarid kayak kuah daging pakai roti gitu. Ya. Di tempat makan orang yang kena penyakit lepra. Barakallahu fikum. Ya. Dan ini sebagian sahabat juga melakukan demikian. Namun tadi, ya, ada qaidnya. Ya, penuh tawakal, i'timadan Allah, raja'an, alla yahsul minhu darar. Ya. Ah, juga ada maslahah. Ada kemaslahatan, kemaslahatan dakwah. Enggak sekedar demonstrasi begitu. Ya, apa maslahatnya apa? Ya, kita berani menceburkan diri ke dalam hal-hal yang umumnya itu malah memberikan mudarat. Nah, baik. Mungkin kayak kemarin corona ya, nah, ada kemaslahatan kuat, ada keimanan yang kuat, tawakal yang kuat, iktimat yang kuat pada Allah, harapan yang kuat pada Allah, meyakini makhluk gak memberikan mudarat, bisa-bisa aja. Antum masuk ke Wuhan dakwah, gitu. Langsung ke sarangnya gitu kan. Ke sarangnya kan, tempat sarangnya corona Wuhan ya, Cina. Masuk ke situ. Cuman ada maslahatnya enggak? Gitu. Baik. Wa minhum masyu Sa'id bin Abi Waqqas wa Abi Muslim Al-Khawlani ala matnil bahr. Ya. Juga Sa'ad bin Abi Waqqas ya, dan Abu Muslim Al-Khawlani beliau berjalan di atas lautan. Qalahu Ibnu Rajab. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab. Ya. Sampai jalan ke atas lautan. Oh, dia kelewat. Wa nadir dalik marwiya an Khalid bin Walid ya. Yang serupa dengan ini yang diriwayatkan dari Khalid bin Walid ya. Min aklis sum. Ya. Yaitu dari apa namanya? bukan makan racun, menenggak racun gitu ya. Ya. Menenggak racun. Ya. Sampai didatangkan ini, utiya bisum. Didatangkan racun. Kemudian Khalid mengatakan, "Mahadha? Apa itu?" Kata mereka, "Ini racun." Ya, sampai Khalid mengatakan, "Bismillah fasyarabahu." Nah, bismillah, dan beliau meminumnya. Ya, dan enggak apa-apa, enggak mati di situ. Dan ada kemaslahatan dakwah. Sehingga ya, panglima-panglima perang musuh ya, gentar. Pasukan musuh gentar. Ini orang sama racun aja enggak mati. Gentar, bahkan ada yang masuk Islam. Nah, ini gentar ini pasukan musuh. Nah, jadi ini di luar hal yang umumnya. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Ya, bisa aja kita meyakini hadis la adwa ini kan, la adwa ini enggak ada penyakit menular dengan izin Allah. Kalau sebab penyakit menular ada Allah letakkan. Misalkan corona menular, lepra menular. Memang Allah jadikan penyakit itu menular. Allah yang menjadikannya. Tetapi menularnya dengan izin Allah. Kan ada penyakit yang memang Allah tidak ciptakan menular. Penyakit jantung. Enggak nular, nular ke siapa? Orang di jantung sendiri kok. Ya enggak? Penyakit apa lagi? Tumor. Ya penyakit kayak gitu-gitu loh, kanker. Enggak nular dia, orang di situ aja. Hah? Pusing. Nular ke orang lain, orang jadi pusing lihat antum. Antum pusing, yang lain juga pusing lihat antum. Aduh. Ya. Panu nular. Ya, tapi ingat la adwa, enggak ada menular dengan sendirinya. Tapi Allah jadikan penyakit tersebut memang menular. Ya, secara sunnatullahnya menular. Ketentuan Allahnya menular, begitu. Tapi menularnya dengan izin Allah. Nah, tapi terkadang bisa gitu dilakukan tadi dengan qaid penuh tawakal yang kuat, iman yang kuat kepada Allah, iman yang kuat kepada takdir, qada, harapan yang kuat agar tidak terkena mudarat. Ada maslahat yang besar dalam dakwah, baru boleh kita terjang itu hal-hal yang bisa membuat mudarat umumnya. Enggak. Itu lihat, yang individu ini Nabi loh. Masa Nabi mengurangi? Ada kemaslahatan. Makanya kata tadi antum baca tuh. Yang tadi ada batasan itu, idza qawiyat itu kan, apabila kuat, itu antum stabiloin. Itu qaidnya di situ. Sampai ada idza kanat maslahatan, apabila di situ ada kemaslahatan, itu antum stabil, antum garisin di situ, itu poinnya di situ ada maslahat. Ya, wa qauluhu wa la tiyarata, dan sabda Nabi enggak ada tiarah, ya enggak ada anggapan sial. Qala Ibnul Qayyim yuhtamalu ayyakuna nafyan aw nahyan. Ya, kata Ibnu Qayyim pada hadis ini, yuhtamal bisa jadi ada kemungkinan, yaitu dinafikan, enggak ada kesialan. Atau nahyan, larangan, enggak boleh menganggap sial. Ada dua kemungkinan tadi. Kalau nahyan, larangan, berarti maknanya la tatoyyaru, jangan kalian menganggap sial gitu. Jangan kalian bertatoyur. Nah, kalau nafyan, memang dinafikan sama sekali, enggak ada sama sekali itu sial-sialan. Lakinna qawlahu fil hadis la adwa wala safara wala hamata yadullu ala annal murad annafi. Namun dalam hadis ini enggak ada penyakit menular, enggak ada safar, enggak ada hamah, itu menunjukkan yang bahwa yang dimaksud adalah penafian. Memang enggak ada. Wa ibtali hadhil umur allati kanat aljahiliyatu tu'aniha. Ya. Dan juga membatalkan ya, menghapus dari perkara ini semua yang biasa dilakukan oleh yang marak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Wa nafyu fi hada ablaghu minan nahyi. Dan kalau dinafikan di sini la ta'la adwa wala ya wala tiyarata, itu ablaq, lebih mendalam maknanya daripada sekedar nahyi, larangan. Li'anna nafya yadulu ala butlani dzalik, karena yang namanya penafian menunjukkan akan batilnya perbuatan tersebut, batalnya perbuatan tersebut. Wa adami ta'sirihi, dan tentu tidak ada pengaruhnya. Wa nahya, sedangkan nahyun, larangan, inama yadulu alal man'i minhu, cuma menunjukkan akan larangannya aja. Akan ada larangan, tidak berarti bahwa hal tersebut enggak ada, bisa jadi ada, tapi dilarang. Tapi kalau sudah dinafikan, hal tersebut enggak ada. Dan tidak boleh diyakini. Baik. Ya, la tiyarata maujudatun mu'assiratun. Enggak ada ya sial yang tatayur yang ada dan memberikan efek pengaruh. Ya. Wa fi sahihi Muslim, dalam Sahih Muslim, an Muawiyah ibn al-Hakam, dari Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu, ya, annahu qala li Rasulillah, bahwasanya beliau berkata kepada Rasulullah SAW, wa ma minna unasun yatatayyarun. Ya. Dan di antara kami ada orang-orang yang bertatayur, menganggap sial. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yasuddunakum. Ya. Itu adalah sesuatu hal yang jika kalian temui, yang jika salah seorang di antara kalian menemuinya, mendapatkannya di dirinya, maka janganlah hal tersebut mencegah dia, menjadi penghalang dia dari maksud dia. Karena itu memang ada, ini sahabat aja bilang, ya, wa minna unasun yatatayyarun. Kami ini, ya, di antara kami ada manusia, kami ini cuma manusia. Di antara kami ada orang-orang yang menganggap sial. Kata Nabi, kalau itu ada, jangan sampai itu mencegah kita. Bisa jadi, ya, ini sahabatnya apalagi kita. Sahabat aja ada perasaan, oh ini kayaknya sial nih. Nah, sahabat aja ada, tapi Nabi berikan solusi. Itu memang kalau ada demikian, jangan sampai mencegah kita. Misalkan, ya, kita mau dagang. Ya, kemudian kita dengar, kita melihat sesuatu hal yang setan membisikkan hal tersebut sehingga kita anggap sial. Oh, kayaknya gak bagus nih sekarang jualannya. Bukan karena prediksi yang kuat dari hal-hal yang hisiah, tetapi memang di luar dari itu. Hal-hal hisiah misalkan hujan lebat, ah dagang kalau hujan kayak gini gak ada orang. Ya enggak? Kemalaman, kesiangan, gak ada orang. Ini hisiah, jelas. Ya, memang dapat dijangkau oleh indrawi kita, penalaran hal tersebut sehingga menghasilkan prediksi yang kuat. Paham gak sini? Ini di luar itu. Mau dagang gak hujan. Ya. Pagi, cuman dia punya perasaan. Kok kayaknya aneh hari ini ya. Nah, hari Selasa nih, hari Rebo, tanggalnya kayak gak cakep nih. Hah? Gak jadi ke Tanah Abang dah. Nah, Rebo pon. Apal dia. Ya. Mungkin kalau kita udah ngaji, kita enggak akan menganggap ya demikian ya. Ya Allah musta'an. Ya, enggak mungkin ya. Mungkin kalau orang enggak ngaji, ya kemungkinan besar dia terjerumus ke situ. Udah mencela Allah kan itu mencela hari, mencela Allah. Ya, mencela masa. Tapi kalau prediksi yang seperti saya sekarang itu, kan jualan memang agak masuk ke dalam ya. Jadi kalau orang berjualan. Ah. Saya pikir, saya berjualan ini. Kita mau coba cari tempat yang berjualan. Agak di pinggir jalan. Boleh, itu bukan ungkapan sial. Itu curhat kayaknya ya. Ini curhat ini. Iya, itu boleh. Boleh, itu bukan tatoyur. Ya memang jelas, kita mau jualan nih. Nah, jualan apa yang bisa dijangkau orang-orang? Misalkan servis HP. Buka jasa servis HP. Ya, di pinggir jalan orang lewat pinggir jalan. Buka servis HP di komplek, siapa yang ngelihat? Anak kecil aja enggak mau sibuk main lato-lato. Ya enggak bisa, kita mesti cari sebab. Ya. Ingat enggak pelajaran kita waktu itu Syekh Saleh Al-Syekh ketika menjelaskan tentang tawakul. Tawakul itu apa sih? Ya tafwidul amr ilallah. Menyerahkan urusan kepada Allah. Udah, setelah tawakal, misal kita mau cari rezeki atau mau sehat, mesti terpenuhi syarat berikutnya. Yang berikutnya, melakukan sebab. Melakukan sebab. Melakukan sebab tanpa menoleh kepada sebab. Melakukan sebab tanpa menoleh kepada sebab. Artinya kalau didapatkan hasil, kita enggak meyakini itu adalah hasil dari sebab. Tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita diperintahkan melakukan sebab. Nah, setelah melakukan sebab ada hal yang lain, yaitu solahiyatul mahal. Tepat. Misalkan sakit. Ya, sakitnya sakit apa? Batuk. Melakukan sebab ini setelah tawakal kepada Allah, melakukan sebab. Sebabnya apa? Minum obat. Ya, tanpa menoleh kepada sebab. Namun obatnya itu, sebabnya itu mesti solahiyatul mahal. Tepat. Kalau batuk, obatnya apa? Obat batuk. Jangan obat mencret. Ya, kalau obat mencret enggak solahiyatul mahal. Ya, tepat. Nah, yang berikutnya ada mulmudhadah, tidak ada faktor-faktor yang kontra dengannya. Misalkan apa? Pantangannya apa? Jangan makan gorengan. Ya enggak? Nah, enggak ada enggak jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan itu. Udah, insyaallah dapat. Kalau enggak dapat, ya udah. Ya, sama nih mau jualan. Nih, mau jualan apa? Jualan fried chicken. Yang sasarannya siapa? Masyarakat luas. Masyarakat luas, akses untuk didapatkan masyarakat luas pinggir jalan. Nah, tawakal pada Allah. Kita melakukan sebab jualan. Di pagi hari, di cuaca yang cerah, segala macam resepnya. Ya, solahiyatul mahal. Tepat. Jualannya pagi. Di pinggir jalan. Enak juga. Ya, tepat bumbunya, tepat racikannya, tepat rasanya. Rempah-rempahnya. Ya, rasa. Iya, yang jaganya juga tepat, ramah segala macam. Nah, ada mulmudhadah, enggak ada faktor-faktor yang membuat dia menjadi tercegah. Ya enggak? Yang jaga enggak jutek. Rasanya pas segala macam. Nah, itu insyaallah udah didapetin. Itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di syarah salah satu usul Murojaah aja. Di bab tawakul. Itu bisa antum terapkan di mana ya? Dicari kesembuhan, dicari rezeki, dicari apa aja. Ya, cari jodoh juga demikian. Cari jodoh, antum mau poligami ya buah kila. Tawakal pada Allah, cari sebab. Jangan cuma tawakal pada Allah. Ini nyelak syariat ini. Cari sebab, cari sebabnya apa? Ya, hunting. Tebar jala. Iya, teman-teman. Tebar jala. Ya. Antum ini abu akila. Apa namanya? Kirim CV. Tanya-tanya orang. Itu sebab. Kemudian solahiyatul mahal. Tepat ini. Ya. Tepat. Ya. Cari akhwatnya yang mana? Yang muslimah, yang ngaji. Ada mulmudhadah. Kalau cari yang cakep, kita ngaca dulu. Wah, ini pontennya ini 6,5. Berarti akhwatnya ya 7 aja udah alhamdulillah. Enggak. Kalau kita ngaca 6,5 carinya yang 9 enggak dapat-dapat, ya wajar. Kalau dapat karomah itu. Kalau dapat yang 9 soleha, wah masyaallah. Nah, itu ya di murojaah itu salah satu usul itu. Ya, kemudian mana lagi tadi? Fa akhbara anna ta'adziyahu ya wa tasya'umuhu bitiyarati innama huwa fi nafsihi wa aqidatihi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa tentang gangguan rasa sial dengan tatoyur, dengan anggapan sial tadi, itu pada diri dia dan akidahnya. Wa la fi mutatayyarabih, bukan pada sesuatu yang dianggap sial. Jadi kesialan dia itu pada diri dia dan akidahnya, bukan pada sesuatu yang dia lihat. Ya. Misal, dia dengar burung. Burung gagak. Wah, kayaknya ada yang mati nih. Wah, kayaknya sial nih. Wah, kayaknya akan terjadi yang gak enak nih. Nah, kerusakan itu semua ada pada diri dia, bukan pada sesuatu yang dia lihat. Burung gagak ya burung gagak, masa disalahin? Di makhluk Allah, dia bersuara ya memang udah ketentuan Allah, dia bersuara. Masa dia gagu aja gitu? Dia bersuara. Tayyibarakallahu fikum. fahaumuhu wa khaufuhu wa israquhu huwa alladhi yutayyiruhu wa yasudduhu la ma ra'ahu wa sami'ahu. Ya. Maka prasangka dia, rasa takut dia, kesyirikan dia, itulah yang membuatnya bertatayur. Ya, wa yasudduhu, dan menghalangi diri dia. La ma ra'ahu wa sami'ahu, bukan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Ya, bukan itu. Wa awdaha sallallahu alaihi wasallam li ummatihi al-amra. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada umat perkara ini, permasalahan ini. Wa bayyana lahum fasadat tiyarati, dan beliau menjelaskan kepada umat rusaknya perasaan anggapan sial ini. Li'alamu, agar mereka umat mengetahui, anallaha subhanahu lam yaj'al lahum 'alaiha alamatan. Bahwa Allah tidak memberikan kepada mereka suatu tanda, suatu alamat akan suatu kesialan. Ya. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Sama nih, kita mau sakit ya. Kita pernah melihat ini. Apa namanya? Burung. Kok terbangnya kiri-kiri terus muter-muter sebelah saya. Habis itu kita dapat iyadan billah kecelakaan. Ya. Ala innama ta'iruhum minallah. Kesialan kita itu udah di sisi Allah, udah ditentukan. Ya. Bukan tadi itu tandanya. Enggak, Allah enggak memberikan itu tandanya. Kalaupun benar kejadian, enggak ada. Burung memang muter aja di situ, pas antum lewat aja. Emang dia terbang kan? Ya. Oh, tapi dia sebelah kiri saya. Siapa suruh jalan lewat situ? Coba jalan sebelah sono. Ntar sebelah kanan kan? Atau enggak lewat sono, enggak lewat burung itu. Ya. La fiha wal dalalatan. Ya. Dalam peristiwa-peristiwa tadi itu enggak ada petunjuk. Wala nasabaha sababan. Lima yakhafunahu wa yahdharunah. Ya. Baik. Ya, jadi itu semua bukan jadi dalil, dan Allah juga tidak meletakkan itu semua sebagai sebab dari hal-hal yang mereka takuti dan yang mereka hindari. Litatma'inna qulubuhum, supaya kalbu mereka menjadi tentram. Ya. Wataskuna nufusuhum, agar jiwa mereka menjadi tenang. Ila wahdaniyatihi ta'ala, kepada keesaan Allah ta'ala. Allati arsala biha rusulah, yang karenanya para rasul, Allah mengutus para rasul. Wa anzala biha kutubah, karena keesaannya Allah mengutus, Allah menurunkan kitab-kitab. Wa khalaqa li ajliha as-samawati wal ard, dan karena keesaannya pula Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ya. Baik. Wa amara ad-daraini al-jannata wan nara, dan Allah memberikan penghuni untuk dua negeri, surga dan neraka. Karena wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala ini, bisabab tauhid, disebabkan tauhid. Faqata'ulak asyirki min qulubihim. Ya. Maka Rasulullah SAW ya, memotong, mencabut akar kesyirikan dari kalbu mereka, itu dengan menganggap sial, li'alla yabqa fiha ulqatun minha. Ya. Baik. Supaya tidak tersisa di kalbu-kalbu kaum mukminin, ya, ada sedikit pun dari kesyirikan tadi, anggapan sial tadi. Ya. La yatalabbasu bi amalin min a'mali ahli an-nari al-battata. Ya. Dan agar mereka agar mereka tidak tertalbis. Ya, tidak tertipu dengan perbuatan orang-orang penduduk neraka sedikit pun. Ya, amalan penduduk neraka di dunia ya tatoyur. Famanistam sakabir urwatit tauhidi al-wusqa, maka barang siapa yang berpegang teguh kepada ikatan tauhid yang kuat, ya, wa'tasama bihablihi al-matini, dan dia berpegang dengan tali Allah yang kokoh, wa tawakkala 'alallahi, dan dia bertawakal kepada Allah, qata'a hajisat tiyarati min qabli istiqrariha. Ya. Maka berarti dia telah memutus bisikan tatayur. Sebelum tatayur itu bersarang di kalbunya. Wabadara khawatiraha. Dan segera dia menghapus ya khawatiraha. Ya, semua yang benak-benak itu semua. Apa namanya? Pikiran-pikiran yang ada di benak, anggapan sial, min qablistim kaniha sebelum bercokol pada diri dia. Qala Ikrimah, tu kata Ikrimah. Ya. Kunna julusan inda Ibnu Abbas. Kami dahulu pernah duduk-duduk bersama Ibnu Abbas. Famarra ta'irun yasihu. Kemudian lewat burung yang dia yasihu bersuara. Faqala rajulun minal qaum, ada orang yang dari suatu kaum yang mengatakan khairun gitu. Wah, cakep nih. Cakep nih bukan burungnya. Nasibnya teh cakep nih. Tanda cakep nih. Waqala lahu Ibnu Abbas berkata kepadanya, la khaira wala syarra, enggak ada kebaikan, enggak ada keburukan sedikit pun dari tanda burung tadi. Fa badarahu bil inkari alih, maka Ibnu Abbas segera mengingkari hal tersebut, li alla ya'taqida ta'sirahu fil khair wa syarri, agar orang tersebut tidak meyakini ada pengaruh dari burung tadi dalam memberikan kebaikan atau keburukan. Wa kharaja tawusun ma'a sahibin lahu fi safar. Tawus, seorang tabi'in, pernah ya bersama temannya dalam sebuah safar. Fasahaq gurabun, ada burung gagak yang itu berteriak. Kalau burung bukan berteriak, apa? Bersuara kencang. Faqala rajul, orang tadi temannya si Taus yang safar sama beliau, dia berdua nih. Berkata, khairun, wah, ini tanda baik nih. Faqala Tausun, maka Taus mengatakan, ayo khairin indah hadza. Kebaikan apa yang dengan ini? Latas habni, jangan ente berteman lagi sama aneh. Masya Allah. Langsung ditahdir. Dihajar gitu ya. Intaha mulakhasan. Waqad ja'a hadithu dhanna ba'dun nas annaha tadulu ala jawazi tiyarati. Dan telah terdapat berbagai hadis yang sebagian orang mengatakan, wah, hadis-hadis ini menunjukkan boleh kok menganggap sial. Ya. Kakaulihi sallallahu alaihi wasallam, semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyukmu fi salasin. Ya. Kemalangan, kesialan terdapat dalam tiga hal. Fil mar'ati wa dabbati wa dar. Pada wanita, pada binatang atau hewan tunggangan, ya, dan juga pada rumah. Qala Ibnu Qayyim mengatakan, ya, rahimahullah, ikhbaruhu bisyukmi fi hadhihi salasati, pengkabaran dari Rasulullah SAW tentang ya, kesialan pada tiga hal ini, laisa fihi isbatut tiyarati allati nafaha Allahu subhanahu. Ya, itu tidaklah ya menunjukkan adanya penetapan, adanya pengesahan, ya, pembolehan akan adanya tiyarah, anggapan sial dari yang telah dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Islam larangnya. Wa innama ghayatuhu, namun tujuannya dari hadis-hadis tadi, kesialan ada pada tiga hal, pada wanita, pada hewan tunggangan, dan pada rumah, ini tujuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala qad yakhluqu minha ahyanan mas'umatan ala man qarabaha wa sakanaha. Ya, bahwa Allah bahwasanya hanya menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menciptakan makhluk yang memang membawa kemalangan, membawa sial bagi mereka yang mendekati dan menempatinya. Ya. Wa ayanan mubarakatan la yalhaqu man qarabaha wa minha syu'mun wala syarrun. Ya, juga ada beberapa ayan. Ya. Ya, juga ada beberapa apa namanya? Yang Allah ciptakan beberapa persen, berapa hal yang mubarakah, ternyata diberkahi. La yalhaqu man qarabaha. Yang siapa yang mendekatinya tidak akan mendapati minha syu'mun wala syarrun, kesialan maupun keburukan. Ya, Allah juga menciptakan beberapa makhluk yang membawa keberkahan, yang enggak ada kesialan maupun keburukan yang menimpa bagi orang yang mendekati hal-hal tadi. Wa hadza kama yu'ti subhanahu al-walidain. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan ya kepada hambanya orang tua, ya Allah karuniakan kepada kedua orang tua waladan, seorang anak mubarakan yang diberkahi, yaryanil khaira ala wajhi, ya, yang apa namanya, yang terlihat, ya, ya, yang terlihat kebaikan pada wajahnya. Wa yu'ti ghayrahuma waladan mas'uman yaryani asyarra ala wajhi. Ya. Kemudian Allah memberikan orang tua yang lain, hambanya, berupa anak yang itu ternyata, ya, anaknya mas'uman, ada kesialan yang nampak pada wajahnya. Sian banget tuh bocah ya. Ya mungkin pas lahir anaknya tampangnya udah ngeselin gitu kan. Bayi gitu kan. Wa kadzalika ma yu'tahu al-abdu min wilayati ghairihi wa min wilayatin aw ghairiha. Ya. Ya. Begitu pula. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba berupa kekuasaan atau yang lainnya, ya, fa kadzalika ad-dar wal mar'ah wal faras, demikian pula dengan rumah, wanita dan kuda. Allah Subhanahu wa taala khaliqul khairi wasyarri. Allah lah sang pencipta kebaikan keburukan. Ya, was-su'udi wan nujusi. Allah yang pencipta su'ud, kebahagiaan. Ya. Dan Allah yang menciptakan nujus atau nuhus. Ya, kemalangan. Wa yakhluqu ba'da hadhil ayat su'udan mubarakatan. Allah menciptakan beberapa hal tadi, ya, ya, dalam bentuk kebahagiaan, diberkahi, yaqdi bi sa'adati man qarabaha. Ya. Baik. Yang Allah takdirkan, Allah telah tentukan kebahagiaan bagi orang yang mendekatinya. Wa husulul yumni wal barakati lahu. Ya. Baik. Dan apa namanya, akan mendapati, dan Allah subhanahu apa namanya, akan didapati ke anugerah keberkahan padanya. Wa yakhluqu ba'daha nuhusan. Yatahannasu yatanahasu. Ribet amat. Yatanahasu biha man qarabaha. Allah ciptakan sebagian hal yang itu ada kemalangan, ya, siapa yang mendekatinya dia akan mendapati kemalangan. Wa qulu dzalika biqada'ihi wa qadarih. Semuanya itu berdasarkan qada' dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kama khalaqa sa'iral asbabi. Sebagaimana Allah ciptakan beberapa sebab, ya, seluruh sebab-sebab, wa rabataha bimusabbabatiha, dan Allah kaitkan dengan akibatnya, al-mudaddati wal al-mukhtalifati. Wal mukhtalifati. Ya. Sebab, ya, dan yang dikaitkan akibatnya yang mungkin bertolak belakang dan beragam. Kama khalaqal misk wa ghairah minal arwahi at-tayyibati. Sebagaimana Allah ciptakan wangi-wangian dan wangi-wangi lain yang memiliki waharum. Waladzada biha man qarabaha minan nas, dan orang-orang yang mendekatinya akan merasa enak. Ya, merasa lezat, merasa enak. Wa khalaqa diddaha. Dan Allah juga ciptakan lawannya. Ya. Allah ciptakan kebalikannya. Wa ja'alaha sababan, ya, al-sababan li alam man kharabaha minan nas. Ya. Ya, dan Allah menjadikannya sebagai sebab. Sebab yang enggak enak gitu. Sebab yang jelek bagi siapa saja, orang-orang yang mendekatinya. Ya. Fal farqu baina hadaini naw'aini mudraqun bil his. Maka perbedaan dua hal ini dapat dirasakan dengan indrawi. Fakadzalika fid diyar wan nisa, demikian pula dengan tempat tinggal istri, wal khail, ya, kuda yang dijadikan tunggangan. Fa hadza launun, ya. Watiyaratu syirkiyatun launun. Maka ini adalah satu warna tersendiri, sedangkan tatoyur syirkiyah itu satu warna tersendiri. Beda. Gitu. Samalah ketika kita menikahi wanita. Ya. yang kita anggap ini kok kayaknya enggak bagus buat agama saya. Ya, kenapa? Karena borosnya wanita tadi, ya, suka hidup glamor wanita tadi dan seterusnya. Nah, ini akan membawa hal yang bersifat nuhus, kemalangan gitu. Tapi cukup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.